Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa dan para pendengar, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kaidah yang ke-49, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah keyakinan bahwa kecintaan seseorang tidak akan sempurna kepada akhirat melainkan dengan zuhud di dunia. Raghbah, ya, keinginan seseorang untuk selamat di akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan zuhud fi ad-dunya. Apa itu zuhud? Zuhud memiliki definisi banyak, ya, disebutkan oleh para ulama, dan punya definisi yang bermacam-macam, tetapi intinya adalah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, bahwa zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Tulis Allah Ta'ala menyebutkan adalah surat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Yang artinya, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Turiduna arada ad-dunya, kalian menginginkan, kalian menghendaki harta benda duniawi. Wallahu yuridu al-akhirah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kehidupan akhirat, menghendaki akhirat, yakni pahala akhirat untuk kalian. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Maha bijaksana. وقال تعالى لأن الله تعالى برفرمان فأعرض أمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Maka tinggalkanlah orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, وَلَا يَسْتَكِيمُ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا illa ba'da nazraini sahihain. Zuhud di dunia tidak akan lurus kecuali setelah dua pandangan yang lurus ini. Zuhud di dunia tidak akan lurus kecuali dengan pandangan yang benar. Pandangan yang pertama adalah an-nadhru fi dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa mihlalaha wa naqsaha wa khissataha wa alam al-muzahamati 'alayha wal hirsi 'alayha wa ma fi dhalika min al-qasasi wan naqz wal ankadi wa akhiru dhalika az-zawal wal inqita' ma ya'kubu min al-hasrati wal asafi فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها فهذا أحد النظرين. Yang pandangan yang pertama adalah memandang dunia dan bahwa dunia itu sangat cepat sekali fana, ya, binasa, tidak kekal. Dia rusak dan kurang serta hina serta kepedihan yang ada, kemudian kerakusan yang ada padanya, dan dipenuhi dengan segala bentuk kepayahan. Dan akhir dari semua itu adalah musnah, al-inqita', yakni terputus dan fana serta binasa. Ma'ama ya'kubu minal hasrati wal asaf, semuanya diikuti dengan penyesalan. Fatalibuha, dan orang yang menuntut dunia tidak akan terlepas dari kegundahan. Kegundahan sebelum mendapatkannya, kegundahan ketika mendapatkannya, kegundahan dan kesedihan ketika lepas darinya atau ketika tidak mendapatkannya. Ini salah satu pandangan yang sahih. Ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menghabarkan kepada kita bahwa dunia itu seperti itu. Fana, cepat binasa, ya, rusak, dan semua diakhiri dengan kefanaan. Yang kedua, an-nadhru fil akhirati wa ikbalaha wa maji'iha wala budda dawamuha wa baqa'uha. Pandangan yang kedua adalah melihat akhirat, bahwa akhirat itu akan datang dan pasti datang, wala bud. Akhirat itu kekal, dawam dan kekal. Wa syarfu ma fiha min al khairati wal masarrat, dan mulia apa yang ada di dalamnya, kemuliaan apa yang ada di dalamnya, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan seluruh hal yang menyenangkan. Watafawutu alladhi bainahu wa bainamaha huna fahiya kama qala Allah subhanahu wal akhiratu khairu wa abqa. Perbedaan antara ini dan itu adalah seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wal akhiratu khairu wa abqa, akhiratu lebih baik dan lebih kekal. فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. Akhirat adalah kebaikan-kebaikan yang sempurna dan kekal. Adapun dunia adalah khayalan-khayalan semata yang kurang, terputus, dan akan rusak. Ibnu Qayyim berkata, apabila sempurna dua pandangan ini, fa idza tamma lahu hadhan an-nadharan athara ma yaqtadi al-aqlu itharahu. Apabila seseorang memiliki dua pandangan ini dan sempurna pandangannya, maka dia akan mengutamakan apa yang dituntut oleh akalnya. Wa zahada fi ma yaqtadi az-zuhdu fihi. Kemudian dia zuhud terhadap apa yang dituntut untuk zuhud. Artinya zuhud terhadap dunia. Fakullu ahad matbu'un ala an la yatruka an-naf' al-ajila wal ladzat al-hadirata ila an-naf' al-ajili wal ladzat al-ghaibah al-muntazira aw muntazara ila idza tabayyana lahu fadlu al-ajili ala al-ajil wa qawiyat raghbatuhu fil a'la al-afdal. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضل وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. Setiap orang memiliki tabiat bahwa dia tidak akan meninggalkan manfaat yang cepat, kelezatan yang sedang dia hadapi, yang dia bisa saksikan, kepada manfaat yang datangnya belakangan, kelezatan yang masih gaib dan yang ditunggu-tunggu, kecuali apabila jelas baginya keutamaan dari manfaat yang datang belakang tersebut. Kecuali kalau keinginannya sangat kuat dalam sesuatu yang lebih utama itu. Makanya apabila seseorang mengutamakan dunia yang fana, yang kurang, maka itu menunjukkan tentang lemah imannya. Ya. Kullu wahidin min al-amrain, ya. Apabila seseorang sekali lagi mengutamakan dunia yang fana, maka kemungkinannya itu adalah salah satu dari dua hal. Imma li'adami tabayyunil fadlahu aw wa imma li'adami ragbatihi fi al-afdal. Bisa jadi karena dia tidak tahu tentang keutamaan akhirat, atau dia tidak ada rogbah, kecintaan terhadap yang lebih utama. Dan setiap satu dari dua perkara tersebut menunjukkan tentang kelemahan dari imannya dan menunjukkan tentang kelemahan akal dan basirahnya. Apabila seseorang mengutamakan dunia daripada akhirat, bisa jadi disebabkan karena dia tidak tahu tentang keutamaan akhirat, atau karena dia tidak mau, ya, rogbahnya, tidak ada rogbah. Dan ini menunjukkan kelemahan dari imannya dan kekurangan dari akalnya. فَإِنَّ الرَّاغِبْ فِي الدُّنْيَا الْحَرِيصُ عَلَيْهَا الْمُؤْسِرْ لَهَا إِمَّا أَنْ يُصَدِّقَ بِأَنَّ هُنَاكَ أَشْرَفْ وَأَفْضَلْ وَأَبْقَى وَإِمَّا أَلَّا يُصَدِّقْ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِذَلِكَ كَانَ عَالِمًا لِلْإِيمَانِ رَأْسًا وَإِنْ صَدَّقَ بِذَلِكَ وَلَمْ يُؤْثِرْهُ كَانَ فَاسِدَ الْعَقْلِ سَيِّئَ الْإِخْتِيَارِ لِنَفْسِهِ. Orang yang cinta dunia, rakus terhadap dunia dan mengutamakan dunia, bisa jadi dia membenarkan bahwa akhirat lebih mulia, lebih utama dan lebih kekal. Bisa juga dia tidak membenarkannya. Apabila dia tidak membenarkan bahwa akhirat lebih kekal, apabila dia tidak meyakini bahwa akhirat lebih kekal, maka tidak ada keimanan pada dirinya. Kalau dia membenarkan bahwa akhirat lebih kekal dan tidak mengutamakan akhirat, maka ini menunjukkan akalnya yang rusak dan dia salah memilih bagi dirinya. Dia memilih sesuatu yang buruk dan yang jelek. وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل. Ini adalah pembagian yang ضروري, ya, yang tidak terlepas seorang hamba dari salah satu dari dua bagian tersebut. Mengutamakan dunia atas akhirat bisa terjadi karena rusak keimanan dan rusak akalnya. Bisa jadi imannya rusak, bisa jadi juga karena akalnya yang rusak. Wa ma aktsara ma yakunu minhuma. Dan alangkah banyaknya, ya, yang muncul dari dua hal tersebut. Walihada nabadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara'a dhahrihi huwa wa ashabuhu wa sarrafu anha qulubahum wa tarahuha wa lam ya'lafuha wa hajaruha wa lam yamilu ilaiha wa adduha sijnan la jannatan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya membuangnya di belakang punggung mereka, memalingkan hatinya dari dunia, membuangnya jauh-jauh dari dunia dan tidak cenderung kepadanya. Kemudian menganggap dunia sebagai penjara, bukan sebagai surga. Mereka fazahadu fiha haqiqata zuhud. Mereka betul-betul zuhud dengan zuhud yang hakiki. Walau araduha lanalu minha kulla mahbub. Sebenarnya kalau mereka mau, yakni Rasul dan para sahabatnya, kalau betul-betul ingin dunia, niscaya mereka akan mendapatkannya, mendapatkan semua yang diinginkan. Walau lawasalu minha ila kulli marhub. Niscaya akan sampai kepada apa yang diinginkan. Faqad uridat alaihi mafatihu kunuziha faraddaha. Telah dibukakan perbendaharaan dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi menolak. Wa fadat ala ashabihi fa atharu biha. Dan perbendaharaan, kunci-kunci perbendaharaan dunia itu juga mendatangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlimpah dengan berlimpah. Tetapi mereka lebih mengutamakan dunia. Wa lam yabi'u haddahum lil akhirati biha. Tidak menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Wa alimu annaha ma'bar wa mamar. Mereka betul-betul tahu bahwa dunia hanya sekedar tempat lewat. Juga dunia sebagai jembatan. La daru maqamin wa mustaqar aw mustaqir. Mustaqar bukan tempat tinggal yang tetap, yang kekal. Wa annaha daru kuburin la daru surur. Dunia adalah negeri yang akan dilalui, sedangkan dan bukan negeri kebahagiaan. Wa annaha sahabatu sayfin tanqashi'u an qalil. Dunia seakan-akan seperti awan di musim panas, dia akan cepat lenyap. Wa khayalu taifin mastatamma ziyaratu hatta adzina birrahil. Dan dia hanya seperti hanya khayalan yang mampir sebentar kemudian dia pergi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya innama ana karakibin qala fi dhilli shajaratin thumma raha wa tarakaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya, yani perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang safar mengendarai tunggangan kemudian tidur istirahat di bawah pohon, di bawah naungan pohon, fi dhilli shajarah, kemudian setelah itu bangun berangkat dan meninggalkannya lagi. Ya, itulah dunia. Digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti seseorang yang sedang safar, kemudian istirahat sejenak dan tidur siang. Qala di situ qala artinya qailulah. Ya, beristirahat sebentar di bawah pohon. Setelah itu dia pergi dan meninggalkannya. Dunia digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Adapun akhirat adalah tempat abadi, tempat yang kekal. Ya. Oleh karena itu orang yang mengutamakan dunia maka menunjukkan rusak imannya dan rusak akalnya. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, "Mad dunya fil akhirati ila illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Dunia di akhirat tidaklah melainkan seperti seseorang yang memasukkan tangannya atau jarinya di air laut. Kemudian dia melihat, maka hendaknya dia melihat apa yang kembali kepada air laut. Akhirat seperti air laut, dunia seperti satu tetes yang sangat sedikit, tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dunia, dan sangat banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan. Allah berfirman tentang dunia dalam surat Yunus ayat 24 dan 25. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman di bumi. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, dari apa yang dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat, sampai-sampai ketika telah sempurna keindahan bumi dan telah berhias bumi menjadi hijau, ya. Maka setelah itu Allah bilang, wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha. Ketika pemiliknya menyangka bahwa mereka mampu untuk memetik hasil bumi. Ataha amruha amruna laylan aw nahara. Maka datanglah perkara kami, yakni azab kami di malam hari atau di siang hari. Faj'alnaha hasida, maka kami jadikan, ya, dia seakan-akan sudah disabit. Ka'an lam taghna bil ams, seakan-akan belum pernah tumbuh, ya, seakan-akan kemarin belum pernah tumbuh. Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumi yatafakkarun, demikianlah kami perinci ayat-ayat kami untuk kaum yang berpikir. Wallahu yad'u ila daris salam, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia kepada negeri keselamatan. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang kehinaan dunia dan supaya kita zuhud dalamnya, dan menghabarkan tentang Darussalam, negeri keselamatan, kesejahteraan, dan mengajak ke dalamnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 45-46, wadrib lahum mathalal hayatid dunya, berilah perumpamaan untuk mereka kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kata Allah, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalatu bihi nabatul ar, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur. Faasbaha hasyiman tadruhu riyah, tetapi setelah itu menjadi hancur dan kering, ya, menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. وَالْبَاكِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Adapun amal kebajikan yang kekal, yang terus menerus, ya, yang terus menerus, itu lebih baik di sisi Rabbmu dan lebih baik dari dan harapan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Hadid ayat 20, i'lamu ketahuilah, annama al-hayatu ad-dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan senda gurau, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangganya antara kalian. Watakathrun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuh, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Seperti air hujan ya, yang kemudian turun di bumi menyuburkan tanaman, yang tanaman-tanamannya itu membuat orang-orang kafir membuat para petani ya, al-kuffar di sini artinya para petani, membuat para petani menjadi takjub, kemudian dia menjadi kering, menguning setelah itu dan menjadi hancur. Ini perumpamaan kehidupan dunia. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Tetapi di akhirat cuma ada dua, kata Allah, yakni azab yang pedih atau ampunan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Mu'allif hafizahullah taala menyebutkan banyak sekali ayat-ayat di sini ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang ridha ya, senang dengan kehidupan dunia tetapi lalai dari ayat-ayatnya, lalai dari ayat-ayatnya. Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Semua orang-orang yang tidak mengharap berjumpa dengan kami, tidak ada harap, tidak ada roja ya, berjumpa dengan kami. Waradu bil hayatid dunya, kemudian ridha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, merasa tenang dengannya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, bagi mereka tempat kembali mereka adalah api neraka dengan sebab usaha yang mereka lakukan. Nah, dan perlu diketahui sebelum saya bahwa orang-orang yang nanti meninggal ya, kemudian hidup di akhirat kelak ya, masuk ke dalam dunia akhirat ya, mereka akan menyangka bahwa mereka tidak akan tinggal ya, jadi mereka punya perasaan bahwa perasaan tinggal di dunia itu hanya sesaat saja. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 55, wa yawma taqumu as-sa'ah yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Pada hari tegaknya hari kiamat, orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka itu tidaklah tinggal di dunia melainkan hanya sesaat belaka. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sangat cepat ya. Kalau kita lihat apa yang kita rasakan seperti ini juga ya, bahwa tahun-tahun sebelum hari ini seakan-akan adalah sesaat apabila dibandingkan dengan apa yang kita rasakan di saat ini ya, di saat ini ya, dan kita sudah mendekati Dzulhijjah kembali ya, seakan-akan kemarin kaum muslimin baru menunaikan ibadah haji ya, begitu cepat waktu berjalan dan berlalu ya. Oleh karena itu berbahagialah siapapun di antara kita yang bisa menggunakan hidupnya di atas muka bumi ini dalam kebaikan, menanamnya dengan tanaman kebaikan sehingga dia akan petik di akhirat kelak, dia akan panen kebaikan di akhirat kelak. Dan merugilah bagi siapapun yang menyia-nyiakan kehidupannya di atas muka bumi ini, yang menyepelekan kebaikan, yang jauh dari kebaikan, yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang Ustaz telah sampaikan untuk kami kesempatan kali ini. Selanjutnya, Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya untuk langsung bisa menghubungi nomor kami via telepon di 0218236543, atau Anda kirimkan pesan singkat melalui line SMS di 0819896543. Baiklah, kami akan mencoba untuk mengangkat pertanyaan yang telah menghubungi kami via telepon. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dari Ibu Siti di Jati Asih. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ustaz, saya mau tanya ini. Saya terhaji, tapi dari bank itu nggak boleh dilunasin dulu, Ustaz, sebelum ada panggilan dari Depak. Nah, uang yang saya untuk melunasi haji itu saya simpan di bank. Apa itu termasuk penyimpanan atau penimbunan atau gimana, Ustaz? Nggak termasuk ya, Ustaz, ya? Cukup, Ibu. Ya, kalau Ustaz, saya berangkat. Uang untuk orang. Haji. Ya. Ayo. Jadi yang saya simpan itu ya untuk khusus untuk keberangkatan saya aja dengan anak-anak saya, Ustaz. Iya, hmm. Iya. Ya. Terima kasih sudah datang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Nah. Baik, jelas pertanyaannya ya. Jadi belum bisa langsung dilunasi dan enggak boleh. Terus uangnya bagaimana? Ibu usahakan dulu ya, uangnya disimpan ya. Nah, simpennya kalau misalkan tidak di bank lebih bagus ya, bank konvensional ya, bank ribawi ya, itu jadi di tempat yang aman kan gitu. Tapi kalau misalkan ibu misalkan tidak aman simpan uang di tempat ibu ya, lebih aman misalkan di bank, cari bank yang syariah ya, cari bank yang syariah yang tidak bermuamalah dengan muamalah ribawi ya, ya seperti itu. Kalau misalkan ibu susah dan takut hilang atau tidak aman, memang sudah misalnya terjadi dan seterusnya, maka ibu lihat mudarat dan maslahatnya ya. Tapi Anda tidak menganjurkan ibu simpan di uang ibu simpan di bank yang tadi, bank yang ribawi itu ya, karena kita harus apa ya, harus ambil uang-uang kita dari bank-bank ribawi itu ya, dalam rangka apa, dalam rangka yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kalau misalkan memang tidak ada tempat lagi dan hilang takutnya dan bisa haji, maka ambil kemudaratan yang lebih ringan ya. Kalau misalkan dikhawatirkan hilang kemudian masukkan ke bank juga mudarat ya, ibu ambil yang ringan. Yang ringannya adalah bisa ibu simpen tapi ribanya tidak diambil ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya sebaiknya sesuai dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan agar lebih untuk memperdalam dan bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan kembali, kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Bapak Sumari di Nganjuk, Pak Ustaz. Silakan Pak Sumari. Maaf, ini di luar tema, Pak Ustaz. Ya, silakan Bapak. Kan di masjid itu kan imam ada kan cuma sedikit makmumnya. Iya. Nah, itu saya cuma sama 3 orang itu. Nah, imam yang aslinya itu enggak berhalangan hadir. saya sama makmum tiga itu, yang satu itu dia itu selalu ingin jadi imam. Ya. Tapi dia tidak bisa baca, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa, cuma hafalan saja. Nah, terus saya kan, teman saya yang satunya itu kan bisa, cuma kan yang nggak bisa itu selalu ingin jadi imam. Itu gimana sikap yang teman saya yang bisa, tapi kan soalnya yang satunya itu ingin jadi imam juga, Pak Ustadz. Yang satu yang jadi imam, kalau yang nggak bisanya gitu ya. Halo? Iya, halo. Iya? Yang nggak bisa, mau jadi imam. Iya. Terus sikap yang bisa itu kan, kan mau jadi imam kan nggak enak sama yang, kan dia selalu ingin maju gitu loh, Pak. Iya, nah, betul. Iya. Pak. Udah, Mas. Udah itu aja, Pak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau misalkan keadaan seperti itu, bapak nasihati, ya, bapak nasihati, kalau misalkan dia tidak bisa, tidak berhak untuk jadi imam, ya, karena yang jadi imam adalah orang yang berilmu, ya, artinya orang yang punya bacaan Quran, hafalannya bagus, kan gitu, kemudian ngajinya bagus, minimalnya. Bacaannya bagus, kan gitu. Dan faqidu syai la yu'ti, tentunya orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi, ya. Jadi kalau itu tinggal bapak nasihati bahwa kurang pantas, kurang layak yang tidak ngaji itu jadi apa? Jadi imam. Harus yang tidak bisa ngaji jadi imam. Dinasihati dulu baik-baik, ya. Nasihati baik-baik, insyaallah nanti mendengar, ya. Atau misalkan disuruh baca, ya. Kemudian diingatkan bahwa ibadah itu harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ini bahaya, ya, senang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Orang yang enggak bisa ngaji Quran kemudian jadi imam, maksudnya apa, ya? Jadi ingatkan bahwa kita itu harus apa? Harus ikhlas karena Allah. Ya, ciri-ciri orang yang enggak bisa apa-apa kemudian maju jadi imam adalah kurang baik di hatinya. Ini betul bahwa keikhlasan itu tidak tahu kita dia itu ikhlas atau tidak. Tapi sebagian ulama mengatakan ada ciri-ciri yang malamihnya. Ya. Orang yang enggak ngerti apa-apa tampil jadi imam, orang yang enggak bisa ngaji tampil jadi imam, ya. Ini tidak bagus. Dina kasih nasihat baik-baik. Kalau misalkan nerima, alhamdulillah. Tidak nerima, ditanggung sama dia sendiri akibatnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Dan kita akan balik ke pesan singkat Ikhwatul Islam. Beberapa pertanyaan akan kami bacakan. Ustadz, saya mau bercerita. Nah, saya punya karyawan. Sekarang dia membuka toko seperti punya saya. Bahkan dia lebih rame tokonya. Setiap saya melewati tokonya, hati saya kok merasa sakit, Ustaz. Karena dari awalnya cara dagangnya tidak baik. Bagaimana mengatasi rasa sakit hati ini, Ustaz Sukron? Iya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ingat bahwa rizki itu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki tidak akan salah. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rezeki hamba-hambanya. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya apa yang Allah inginkan dari rezeki yang datang kepada kita, walaupun seluruh manusia ingin mencegahnya, maka akan datang pada kita. Tetapi kalau misalkan rezeki itu, ya, tidak datang pada kita, belum seluruh manusia memberinya, maka tidak akan bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rezeki kita. Oleh karena itu enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luas sekali. Ya. Kita lihat bahwa Allah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwa seandainya umat, ya, umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, di dalamnya memberikan rezeki atau apalah yang baik, ya, misalnya mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis untukmu. Ini harus kita yakini. Wa in ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan ketahuilah kalau misalkan mereka berkumpul untuk memudaratkan kau dengan sesuatu, tidak akan sanggup mereka melakukannya kecuali dengan sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan ini yang bisa mengobati hal tersebut. Kita yakin bahwa semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rezeki kita tidak akan ketukar, ya. Dan jangan membatasi sesuatu yang sempit, jangan membatasi sesuatu yang luas, jangan membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat luas. Jangan punya keyakinan bahwa dengan adanya tetangga kita yang jualan jadi sempit rezeki kita, ya. Tenang saja, luas, rahmat Allah luas. Lihat bagaimana ketika seorang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan kau rahmati selain kami berdua, ya. Kata Rasulullah SAW, laqad tahajjarta wasi'a, kau telah membatasi sesuatu yang luas, ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas, jangan kita membatasinya. Jangan merasa bahwa rezeki itu dari apa yang antum lakukan sekarang saja. Antum bisa mencoba usaha lain yang tidak ada juga pada penjual itu, ya. Kemudian usaha yang lain, aktivitas yang lain. Rahmat Allah sangat luas dalam semua hal, dalam semua hal. Jadi tidak boleh kita batasi, ya, atau punya perasaan bahwa kalau misalkan ada yang lain jualan seperti saya jualan, saya enggak dapat tentunya, misalkan. Ini enggak, ya. Rahmat Allah sekali lagi sangatlah luas. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali. Baik, Ustaz. Iya. Dan terakhir, Ustaz, ya. Iya. Iya. Ini pertanyaan terakhir, mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.